dan mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya enggak tahu apakah kemudian orang memuliakan Tuhan yang di sorga karena melihat kita, itu pertanyaan menarik. Kemarin saya ada dalam sebuah diskusi di meja, diundang ada rekan mau kawinkan anaknya lalu bikin acara. Yang kumpul sih tergolong orang-orang eksklusif, artinya teman-teman. Waktu saya masuk di situ, saya lagi pikir, lihat, dan beberapa kali saya perhatikan, ya saya jadi lain sendirian. Karena kemudian jadi pendeta satu-satunya, lalu duduk kita melingkar di situ, ini para bisnismen. Dan kemarin lagi diskusi menarik. Waduh, si Anu ini bakal kena nih. Kenapa? Wah, cerita-cerita. Wah, sekretarisnya buka begini, begono, begini, begono. Semua boroknya si lawyer ini. Yang benar, saya bilang. Iya, Pak. Sesudah kita ngobrol-ngobrol tentang usaha, tentang habis, saya larilah. Ya, Kartarti bagaimana, kayak ini ya, semua pengusaha kelas kakap ini kan di level mereka. Artinya saya bilang begini sambil bercanda. Iya, ya, kalau dipikir-pikir. Kalian semua kerja dan luar biasa kumpulkan uang dan tidak terbilang jumlahnya. Ya. Terasa banget waktu pulang ya. Yang mereknya Innova ya cuma mobil saya gitu. Yang lainnya itu dari kita tahu sampai enggak tahu ini merek apa sih. Tapi saya mengatakan satu kalimat yang sangat penting dan patut dipikirkan. Akhirnya, betapa hidup kita jadi indah kalau selalu berurusan dengan berita surga. Hidup seperti ini, sebentar kamu naik, sebentar kamu dibanting, tidak jelas kapan kamu berpegang. Hari ini semua kawan, besok bisa jadi semua lawan. Kemarin orang makan gaji dari harta hati, tapi hari ini nyanyi tentang dia. Ironis ya. Yang suruh, selesai. Cukup satu kalimat kok. Pelihara orang bertahun-tahun, beri dia makan. Tak mudah. Jangan lu pikir lu bangga kasih orang makan bertahun-tahun. Satu waktu dia bisa berbalik ketika ada sebuah persoalan. Tak ada orang yang bisa dibayar untuk setia. Karena kesetiaan datang bukan karena bayar. Yang lain nimpali, bener juga men. Mendingan ya, kita sorga. Enak lu dong ya. Sambil kita bercanda, saudara. Kita bisa pikir memang menjadi penting sekali. Mau kemana kita hidup ini? Saya juga baru tahu, agak bingung hampir tiap minggunya kan kawin. Yang ngeliatin orang kawin ini pun saya gila betul ya. Kemarin kawin sampai JCC itu macet setengah mati. Gimana kalau kawin 6.000 orang yang datang? Ini pesta kawin, ini pesta apa? Sampai orang pun kita gak tahu lagi sudah. Lalu lalang kelimpungan. Saya selesai mohon izin, ya gue pulang dulu. Ya, buru-buru, gak pulang. Udah pulang mau rapat pun gak bisa keluar. Akibatnya percuma, lama tengah jalan. Merit aja segitu. Pagi pesta, malam pesta. Habis kali 25M. Tapi apakah kemudian hidup kita punyai? Itu pertanyaan menarik. Tapi persoalannya adalah, saya pendeta. Saya tidak sekaya mereka. Waktu saya hadir, jadikah saya garam dan terang? Kan itu masalahnya kan. Kalau cuma beda jabatan, dia pengusaha, saya pendeta. Lalu gak ada apa-apanya, mendingan dia lah banyak uang, yang aku enggak. Ngapain jadi pendeta sedikit uang kan? Kalau toh sama mutu dan kualitas hidupnya. Jadi saya berkelahi. Berkelahi dalam hidup. Bagaimana ngelakon ini? Marilah kita pikirkan itu. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, di mana kita ada, di lingkungan kita, di kantor kita, jadikah kita garam dan terang dunia? Itu selalu menjadi pertanyaan sengit buat kita semua. Apa karya saudara? Apa yang saudara kerjakan? Jangan pernah tangguh. Pelayanan-pelayanan lengkap. Hati dirimu. Kalau saya menulis bukan penulis kebetulan. Saya membaca banyak tulisan. Saya baca Kompas, saya baca Tempo, saya baca Reforma. Saya baca tulisan teman-teman yang bagus-bagus. Wah dia, oh bikin kalimat. Lama-lama saya jadi bagus. Bagaimana menuangkan ide, bagaimana mengukur itu.